lagu ini buat kalian semua yang bingung mau naro mantan di mana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitu nada. Surabaya, terima kasih.